السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتر أنزلك أن كتاب إغاثة اللهفان مكيد الشيطان وله ابن القيم الجوزية رحمه الله، sampai pada ucapan beliau wabil jumlati, dan secara ringkasnya, faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dara'ihi wa fahmi an rasul sallallahu alaihi wasallam maqasidahu wa fahima an rasul sallallahu alaihi wasallam maqasidahu jazima jazman la yahtamilu an-naqiyu anna hadhihi al-mubalaghah minhu bil-la'ni wan-nahi bisighataihi sighah taf'alu dan sighah inni anhaakum laisa li ajlin najasah. Walaupun sudah dibaca kemarin sedikit, kita ulangi. Wabil jumlah, secara ringkasnya kata beliau, siapa yang mengetahui tentang kesyirikan dan sebab-sebabnya dan jalan-jalan yang menuju kepadanya, dan fahima dan paham dari Rasulullah SAW tujuan-tujuan syariat, maka pasti dia akan tegas, jazima jazman, akan menyimpulkan dengan tegas, la yahtamilun naqir, dengan tidak ada kemungkinan yang lain yang berlawanan. Anna mubalaghah, bahwa sangat kerasnya larangan dari beliau alaihi salatu wassalam bil la'ni, dengan la'nat, wan nahi, dengan larangan bisighataihi, dengan larangan dalam dua bentuk larangan. Bentuk pertama, la taf'alu, jangan kalian kerjakan. Bentuk kedua, inni anhaakum, sungguh aku melarang kalian. Ini semua laisa li ajlin najasah, bukan karena najis. Masih ingat yang dibahas? Ya, ini tentang masalah salat di kuburan. Salat yang dimaksud salat yang ada sujudnya dan ada rukuknya. Kalau salat jenazah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di kuburan. Tetapi salat yang ada rukuknya, ada sujudnya, tidak dilakukan di kuburan. Tidak boleh, haram hukumnya untuk mengerjakannya di kuburan. Walaupun untuk Allah SWT. Apalagi kalau salatnya melalui perantara orang-orang yang mati. Kata beliau, siapa yang tahu tentang kesyirikan dan ngerti sebab-sebabnya dan jalan-jalannya, dan ngerti maksud-maksud Rasulullah SAW dengan tujuan-tujuannya dan syariatnya, pasti dia akan menegaskan dengan sangat tegas bahwa larangan Rasulullah SAW dengan keras, dengan laknat, dengan kalimat la taf'alu, jangan kalian kerjakan, dengan kalimat inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian, itu semua laisa li adlin najasah, sungguh bukan karena najisnya tempat. Jelas, tegas, bukan karena najisnya kuburan tersebut, bukan. Bal huwa li ajli najasati syirkil lahiqah, bahkan itu adalah karena najisnya kesyirikan yang akan mengenai orang yang bermaksiat kepadanya. Wartakaba ma'anhu nahah, yang akan mengenai orang yang melakukan apa yang dilarangnya. Wattaba'a hawah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Walam yakhsha rabbahu wa maulah, yaitu orang yang tidak takut kepada Allah, maulanya dan penguasanya. Wa qalla nasibahu, yang sedikit nasibnya atau bahkan tidak punya bagian dari ilmu tentang hakikat la ilaha illallah, tentang hakikat syahadat la ilaha illallah. Fa inna hadha wa amsaluhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyana lihimat tauhid, karena sesungguhnya semua larangan-larangan nabi itu, peringatan-peringatannya, ancaman-ancamannya sampai laknatnya, itu semua siyana, perlindungan lihimat tauhid, perlindungan dan penjagaan terhadap tauhid. An yalhaqahu syirk wa yaghshahu, agar jangan sampai tauhidnya kaum muslimin dikenai kesyirikan atau ditutupi dengan kesyirikan. Wa tajrid lahu, dan merupakan pemurnian tauhid. Tajridun lahu, yakni pemurnian tauhid. Wa ghadabun li rabbih, dan semua itu merupakan marahnya Rasulullah SAW karena Allah. Ghadabun li rabbih adalah marah karena Allah SWT. Dan marah karena Allah merupakan awsaq ural iman, puncak tertingginya keimanan, urat keimanan yang paling tinggi adalah cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah, itu awsaq ural iman. Ikhwan ibn a'azakullah, karena Rasulullah SAW adalah seorang mukmin, taqi, seorang yang sangat tinggi imannya, maka beliau akan marah kalau ada orang yang mengerjakan kesyirikan atau berjalan ke arah syirik. Melakukan kesyirikan jelas seperti musyrikin, Rasulullah benci pada mereka sebenci-bencinya. Rasulullah marah semarah-marahnya pada mereka. Sampai Rasulullah SAW sampai menyatakan dengan kalimat, mala Allah kuburahum wa buyutahum, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api. Karena marahnya Rasulullah SAW pada mereka, musyrikin. Dan juga marahnya beliau, li rabbihi, karena Allah SWT, kepada an ya'dil bihi siwah, kalau ada orang yang cenderung kepada selain Allah SWT. Kalau ada orang yang sholat di kuburan, berarti hatinya cenderung kepada si mayit. Kenapa? Kalau dia cenderungnya kepada Allah, akan mencari baitullah. Apa itu baitullah? Masjid. Masjid baitullah. Masjid ini rumah Allah SWT. Kalau dia cintanya kepada Allah, cenderungnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, pasti dia akan mendatangi rumah-rumah Allah. Tetapi kalau dia sholat katanya untuk Allah, tapi datangnya ke kuburan, ini ada kecenderungan hati kepada selain Allah SWT. Karena kuburan tidak disebut baitullah. Kuburan tidak dikatakan sebagai baitun min buyutillah. Padahal Allah SWT menyatakan, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah SWT. Itu yang akan meramaikan masjid-masjid. Tetapi tidak ada berita bahwa orang beriman akan meramaikan kuburan. Tidak ada. Tidak ada berita dari hadis ataupun dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya orang beriman akan meramaikan kuburan-kuburan orang soleh, akan meramaikan kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan para imam, para habib. Tidak ada sama sekali. Wala ayat wala hadis. Yang ada adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan kalau ada orang yang ya'dil bihi siwahu, ada yang cenderung kepada selain Allah, datangnya bukan ke rumah Allah tetapi ke kuburan, maka Rasulullah marah. Rasulullah sampai menyatakan, la'anallahu al-yahud, semoga Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Fa'abal musyrikuna illa ma'siyatun li amrihi wartikaban linahiyih. Tetapi musyrikun menolak. Menolak nasihat Nabi, menolak larangan Nabi, menolak peringatan Nabi, menolak marahnya Nabi. Abal musyrikun illa ma'siyatan. Dia menolak kecuali kemaksiatan. Menolak semua ajaran Nabi kecuali kemaksiatan terhadap perintahnya. wartikaban linahyih, dan mengerjakan apa yang dilarangnya. Wagharrahum asyaitan, dan kemudian mereka ditipu oleh syaitan. Gharrahum, dijadikan mereka maghrur. Maghrur itu tertipu. Wagharrahum asyaitan faqala, ditipu oleh syaitan, maka dikatakan kepada mereka, bal hadza ta'zimun liquburil masyayikh wassalihin. Kata setan-setan tadi kepada orang-orang tadi yang bodoh-bodoh tadi, dibisikin dengan bisikan berupa tipuan. Sesungguhnya ini adalah penghormatan terhadap orang soleh. Ta'zim liquburil masyayikh wassalihin. Ini penghormatan terhadap kuburan orang soleh. Ini penghormatan terhadap orang-orang yang mulia, para masyayikh, para aulia. Ini adalah penghormatan terhadap para habaib. Ini adalah penghormatan terhadap turunan Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ghurur, tipu daya syaitan. Wa kullama kuntum ashadda laha ta'dhiman, kalau kalian semakin dahsyat mengagungkan kuburan, ashadda fihim ghulwan, maka kalian akan semakin ghulu, semakin berlebihan, semakin melampaui batas. Maka kuntum biqurbihim as'ad wa min a'daihim ab'ad. Syaitan membisikkan lagi, kalau engkau semakin menghormati kuburan-kuburan itu, kalau kalian semakin memuliakan para masyayikh dan orang-orang soleh, nanti kalian akan dekat dengan orang-orang soleh. Kalau dekat dengan orang-orang soleh, kalian akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Nanti kalian di akhirat akan dibela oleh orang-orang soleh ini tadi. Akan dibela oleh para aulia, akan dibela oleh para habaib wal masyayikh. Kata syaitan membisikkan mereka. Sebab kalau kata Allah dan Rasulnya, siapa yang mendekat kepada Allah semakin berbahagia, semakin selamat, semakin lurus. Itu kata Allah dan Rasulnya. Tetapi kata syaitan, semakin dekat dengan kuburan orang soleh, semakin tinggi pengagunganmu terhadap kuburan orang soleh, kamu akan dekat dengan orang soleh dan kamu akan menjadi bahagia. Lihat, yang satu mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang lain mengajak untuk mendekatkan diri kepada kuburan, kepada orang-orang soleh. Kalau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkan adalah Allah, yang menyuruh adalah Rasulullah, yang mengajarkannya adalah kaum mukminin dari Quran dan Sunnah. Tetapi yang mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada kuburan orang soleh, mendekatkan diri kepada masyayikh setelah matinya, siapa yang mengajarkan? Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Yang ada dalam Quran dan hadis adalah mendekatkan diri kita kepada orang-orang soleh ketika hidup mereka untuk menimba ilmu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian tanya kepada ahladzikr, para ulama, jika kalian tidak tahu. Hendaklah kalian bersama mereka, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang baik. Apa kata Allah? Kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama para sadiqin. Apakah maknanya kalian tetap bersama sadiqin ketika matinya? Apakah maknanya hendaklah kalian tetap bersama orang-orang sadiq di kuburannya, di sebelahnya, tidur di sana, makan di sana, mendekatkan dengan mereka? La wallah, tidak demi Allah. Enggak ada satu tafsir pun menafsirkan demikian. Yang ada adalah kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama orang-orang yang saleh. Tetaplah kalian bersama orang-orang mukmin, yakni jangan memisahkan diri dari mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lihat kata Allah, jangan palingkan matamu dari mereka. Karena hanya ingin kehidupan dunia, materi dan keindahan dunia, kelezatan-kelezatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita tetap bersama orang-orang yang saleh. Agar kita tetap bersama orang-orang yang mukmin, bersama para ulama ketika hidup mereka. Ketika mati mereka, tugas kita hanya mendoakan mereka rahimahullah. Kalaupun ziarah kubur kepada mereka untuk mendoakan mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minin wal mu'minat, ampun antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Titik. Enggak ada perintah untuk mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan orang saleh. Enggak ada perintah agar kita dekat dengan orang mati walaupun saleh. Enggak ada. Tapi yang ada adalah perintah kunu ma'as shadiqin, tetaplah bersama orang-orang yang shadiqin, atau larangan wala ta'du aynaka anhum, jangan kalian palingkan matamu dari mereka. Karena ingin kehidupan-kehidupan dunia, meninggalkan ulama, bergabung bersama para tujar, para pedagang-pedagang. Meninggalkan orang-orang saleh, meninggalkan ahlul ilmi wa tullabul ilmi wa masyayikhihim, meninggalkan para ulama dan para murid-murid mereka, hanya karena kehidupan dunia, hanya karena dagangnya, hanya karena masalah uang, masalah kelezatan-kelezatan dunia. Jangan, kata Allah, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia, hanya karena ingin zinatal hayati dunia. Jangan, jangan tinggalkan mereka. Artinya untuk tetap bersama orang-orang saleh. Karena almar'u ala dini khalili, seseorang itu bersama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya orang-orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang berilmu, para ulama, kamu akan terbawa kepada kebaikan-kebaikan. Itu ketika hidupnya. Adapun ketika mati, tidak diperintahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada orang-orang mati. Enggak disuruh. Disuruhnya mendoakan mereka dengan rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Dan mereka orang-orang soleh dari kalangan para ulama akan senang, akan gembira kalau kalian mengikuti apa yang diajarkannya. Artinya membaca kitabnya, bukan datang ke kuburannya untuk meratap-ratap, bukan. Tapi baca kitabnya, kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitabnya Imam Ahmad, kitabnya para ulama, kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya fulan mufulan dari para ulama ahlus sunnah. Kita pelajari, kita amalkan. Maka kamu berbuat kebaikan pada orang-orang soleh tadi. Apa itu? Ngirim pahala pada mereka. Loh, apa ada kirim-kiriman pahala, Ustaz? Tidak ada kirim-kiriman pahala. Tetapi kalau kamu membaca kitabnya mereka, mereka dapat pahala dari Allah, bukan dari kita. Setiap kita membaca kitab mereka, mereka mendapatkan pahala jariah. Berarti kita berbuat baik pada mereka. Memanfaatkan ilmunya, memanfaatkan kitabnya, memanfaatkan apa yang diajarkannya, mereka mendapatkan pahala, mereka mendapatkan pahala. Adapun yang datang kepada mereka meratap, ya Syekh Fulan, atau sholat di sana, puasa di sana, tirakat di sana, maka itu tidak menambah apa-apa untuk yang mati. Tidak menambah apapun kepada si mayit, tetapi dia menambah dosa-dosa untuk dirinya, dan menambah kekecewaan mereka. Apa kekecewaannya? Allah kabarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan masih ingat kalian kemarin. Apa kekecewaan mereka? Bahwa mereka nanti akan mengingkari wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka nanti akan menentang peribadatan kalian di kuburan mereka. Mereka akan menentang peribadatan kalian. Akan menentang cara kalian beribadah di kuburan. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak memerintah kalian. Dan seterusnya. Khana bin a'azakumullah. Maka dikatakan wala amrillah min hadzal bab bi'ainihi dakhala ala 'ubad yaghus wa ya'uq wa nasr. La amrillah, ungkapan sumpah. Maka sungguh demi Allah, dari pintu inilah, hadzal bab bi'ainihi, kalimat bi'ainihi untuk penegasan, yakni dari pintu inilah, yang ini dakhala ala ubad, masuknya pemikiran-pemikiran sesat kepada para penyembah Yaghuts, para penyembah Ya'uq, para penyembah Nasr. Siapa itu? Berhala-berhala musyrikin di zaman Nabi Nuh. Berhala-berhala musyrikin ini dinamai dengan nama Wad, Yaghuts, Ya'uq, Nasr dan Suwa'. Itu semua ternyata nama-nama orang soleh. Kenapa kok nama-nama orang soleh menjadi berhala? Karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh kuburiyin. Mengagungkan kuburannya, mengagungkan tempatnya, mengagungkan peninggalannya. Mereka membuat berbagai macam patung-patungnya. Mereka membuat berbagai macam peninggalan-peninggalannya. Ini peninggalan pusaka Syekh Wad. Ini peninggalan pusaka Al-Habib Suwa' Yaghuts Ya'uq. Ini peninggalan pusaka waliun min awliya illah yang namanya Nasr. Masya Allah. Selalu katakan peninggalan, peninggalan, peninggalan. Kemudian seakan-akan peninggalannya itu suatu keramat yang mulia. Kemudian mereka datang kepadanya, mengusap-ngusapnya, kemudian mengambil debunya, diraupkan ke mukanya, mendapat berkah katanya. Berkah dari siapa? Kalau mendapatkan berkah dari Allah dengan cara yang Allah ajarkan, kalian dapat berkah. Beribadah seperti yang diajarkan oleh Allah, salatlah seperti yang diajarkan oleh Allah, puasalah seperti yang diajarkan oleh Allah, kalian mendapatkan barokah dari Allah. Tetapi kalau datang untuk ngambil debunya gong sekaten, katanya ini peninggalan wali. Atau mengambil debu dari kereta kencananya, katanya ini peninggalan dari orang soleh. Nanti kita dapat berkah. Kadzab, dusta wallah. Demi Allah, itu ajaran bukan dari ajaran muslimin, bukan dari ajaran Islam, bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari ajarannya Hindu dan Buddha yang demikian itu. Yani mengagungkan benda-benda. Mengagungkan benda-benda keramat itu mereka, Buddha dan Hindu. Ini adalah peninggalan Brahmana. Ini peninggalannya roh, apa lagi ucapan mereka ya. Sampai mereka katakan ini peninggalan dewa itu. Itu mereka, musyrikin, kafirin. Adapun kita dan kalian, wahai kaum muslimin, tidak diajarkan untuk mengagungkan peninggalan-peninggalan para aulia. Tidak diajarkan untuk mengagungkan tempat-tempat yang biasa dipakai oleh para wali. Tidak diajarkan untuk mengagungkan berbagai macam pohon-pohon katanya pernah disandari oleh para wali. Tidak juga diajarkan untuk mengagungkan kuburan mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, dari pintu inilah datangnya kesesatan-kesesatan. Wa minhu dakhala ala ubadil asnam. Dari pintu ini pula masuknya ke kuburan kepada para penyembah-penyembah berhala. Silakan tanya penyembah berhala apapun, pasti jawabannya sama. Yang menyembah Lata, Uzza dan Manat, ditanya, kenapa menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat? Jawabannya, kami tidak menyembah benda-benda ini. Kami hanya mengagungkan orang yang dikubur di sini, karena Lata adalah kuburan. Sebagaimana dalam tafsir-tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir dan Tabari, rahimahumallah. Lata adalah kuburan. Kami hanya menghormati orang soleh ini. Kami hanya menjadikannya sebagai perantara kepada Allah SWT. Sama. Ditanyakan lagi kepada Buddha dan Hindu. Kamu kok memintanya pada batu? Ini kan batu. Apakah berhala yang ini atau berhala yang itu? Apakah berhala yang tangannya enam? Atau berhala yang ada belalainya? Yang mereka bikin? Kalian minta pada batu. Kata mereka, bukan. Ini hanya ungkapan. Ungkapan yang mewakili dewa ini, dewa itu. Maksudnya apa dewa? Oh itu demikian, demikian, demikian, demikian. Semuanya sama jawabannya. Mengagungkan yang dimaksud. Yang dimaksud dengan patung ini si Fulan. Yang dimaksud dengan kuburan ini si Alan. Yang dimaksud dengan batu-batu ini. Kok batu disembah? Ini batu peninggalannya orang soleh. Ini kenapa kayu dikeramatkan? Kok dibilang kayu keramat? Oh kayu ini karena pernah diduduki oleh wali. Sunan Kalijaga. Sunan yang suka jaga kali. Kenapa kau tongkat ini dimuliakan, dijadikan keramat sampai mereka datang minta jimat kepadanya, minta kekuatan daripadanya, minta berkah kepadanya. Oh ini tongkat yang pernah dipakai oleh Syekh Al-Habib Al-Allama Fulan wa Fulan. Lihat. Semua alasannya hampir sama. Silakan tanya kepada musyrikin manapun, pintunya sama. Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Itu pintunya. Fajama'al musyrikuna bainal ghuluwi fihim. Maka musyrikun mengumpulkan beberapa perbuatan mereka yang besar. Pertama, al-ghulu fihim. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Yang pertama. Yang kedua, wata'an fi tariqatihim. Dan mereka mencerca, menentang cara yang diajarkan oleh orang soleh itu. Berlebih-lebihan, tapi menentang. Ifrat dengan tafrit. Ifrat dari satu sisi, tafrit dari sisi lain. Ekstrim kanan dari satu sisi, ekstrim kiri dari sisi lain. Subhanallah. Aneh bin ajaib. Dari satu sisi dia berlebihan. Ditinggikan, ditinggikan, ditinggikan, sampai seperti Tuhan. Sampai kuburannya dikeramatkan, didatangi, disembah, diminta minta berkah, minta ini, minta itu. Sampai tanahnya dimakan, tanah kuburannya oleh mereka. Mereka tawaf mengelilinginya. Ini ghulu. Tetapi dari sisi lain, mereka justru tafrit. Meninggalkan ajaran mereka. Kalau mereka benar-benar soleh ya. Kesolehannya tidak diikuti. Ilmu yang diajarkannya tidak diindahkan. Kalau mereka orang saleh, pasti mereka akan mengajarkan Quran dan Sunnah. Kalau mereka orang saleh, pasti mereka mengajarkan Tauhid. Kalau mereka orang saleh, pasti mereka akan mengajarkan jalan-jalan Sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalian mengagungkan kuburannya Imam Syafi'i dan kuburannya Abdul Qadir Al-Jailani. Rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Imam Syafi'i ulama, alim Sunnah, Sunni. Min ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula Abdul Qadir Jailani. Ada seorang ulama ahli sunnah. Tetapi mereka berlebih-lebihan. Mengatakan bahwa Abdul Qadir Jailani begini, Abdul Qadir Jailani begini, dia begini, dia begitu. Sampai seperti Tuhan. Bisa menghidupkan, bisa mematikan. Berlebih-lebihan. Tetapi dari sisi lain, mereka enggak pernah membaca kitabnya. Kitabnya Imam Syafi'i Al-Um enggak pernah dibaca. Kitab Tauhidnya Imam Syafi'i enggak pernah dibaca. Kitabnya Abdul Qadir Al-Jailani Ghunniyah enggak pernah dibaca. Diabaikan. Akhirnya mereka sesat, tidak mengikuti ajarannya para ulama. Ghulu dari satu sisi, mengabaikan dari sisi lain. Dari sisi perbuatan mereka, ghulu berlebih-lebihan dengan mengagungkan kuburannya, dengan meninggikan namanya. Tetapi dari sisi lain, justru ajarannya ditinggalkan, diabaikan, dilupakan. Ini yang terjadi pada mereka. Ya nihadillah. Mereka meninggalkan jalan mereka, yaitu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid li suluki tariqatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada ahli tauhid untuk menjalani jalan mereka dan tidak ghulu pada mereka. Li suluki tariqatihim, menjalani jalan mereka, wa inzalihim manazilahum, dan mendudukkan mereka pada tempat-tempatnya. Kedudukan mereka di kedudukan manusia. Bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan Ilah. Jangan disembah, jangan kita berdoa kepadanya. Jangan mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Jangan taqarrub ila mayyitihi. Jangan mendekatkan diri kepada mayitnya, tapi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini inzal manazilahum. Bukan berdoa kepada mereka, tapi mendoakan mereka. Ini yang dimakna atau yang dimaksud inzal manazilahum. Mendudukan mereka pada tempat-tempatnya. Allati anzalahumullahu iyyaha, yang Allah turunkan mereka di tempat tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah. Min al-'ubudiyyati, yaitu kedudukan kehambaan. Wa salbi khasa'itil ilahiyyati 'anhum, dan menghilangkan sifat-sifat ketuhanan dari mereka. Kalau ada yang sudah memberikan gelar-gelar yang merupakan gelar ketuhanan, kamu tentang, jangan. Ini memang alim, ulama, saleh, taqi, kita mencintainya, kita memuliakannya, kita menghormatinya. Tapi untuk mengatakan dia adalah yang menakdirkan segala sesuatu, bukan. Atau untuk mengatakan dia adalah menghidupkan yang mematikan, bukan. Dia manusia, tidak bisa menghidupkan dan mematikan, enggak bisa menentukan takdir. Hati-hati. Berarti yang namanya mendudukan mereka pada kedudukannya, artinya mereka adalah ulama, tapi mereka adalah manusia. Jangan dihina, dicerca kalau mereka ulama yang mulia, tetapi jangan dilebihkan dengan diberi gelar-gelar ketuhanan. Jangan. Apalagi menyatakan antas samad, antal mu'tamad, engkau lah tempat bergantung, engkau lah tempat kami meminta pertolongan. Nah Allah, tidak demi Allah. Tempat kita meminta pertolongan Allah. Tempat kita bergantung Allah. Bukan manusia, nabi maupun para ulama. Bukan mereka. Bukan orang-orang saleh, bukan para wali. Tempat kita bergantung adalah Allah. Tempat kita meminta pertolongan adalah Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Dialah tempat yang paling baik, sebaik-baiknya untuk kita bergantung, bertawakal kepadanya. Berdoa juga jangan pada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendudukan pada tempatnya. Berarti salbi khasa'itil ilahiyah anhum, menghilangkan sifat-sifat ketuhanan dari mereka. Mereka bukan Tuhan, maka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Wa hadza ghayatu ta'dhimihim wa ta'atihim. Dengan demikian, ini merupakan puncak penghormatan terhadap mereka dan mentaati mereka. Maka ahli sunnah, ahli tauhid menghormati mereka sebagai ulama dan sekaligus mentaati mereka yang mengajarkan kepada kita tauhid, menghormati mereka yang mengajarkan kepada kita Islam. Maka kita tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan atau memberikan sifat-sifat ketuhanan atau memperlakukannya seperti kita beribadah pada Allah, tidak. Fa'amal musyrikuna fa'asau amrahum. Adapun musyrikin, kuburiyin, para penyembah-penyembah kuburan orang saleh, asau amrahum, mereka menentang perintah orang saleh tersebut. Wa tanaqasuhum fi surati ta'zimi lahum. Mereka mengurang-urangi hak mereka dalam bentuk seakan-akan mengagungkan mereka, tetapi justru menghinakan mereka, merendahkan mereka. Kenapa? Saya tanya pada kalian sekarang. Kalau ada guru kalian menyatakan, majulah kamu, kamu malah mundur. Masuklah kamu, kamu malah keluar. Berdiri kamu, kamu malah duduk. Disuruh duduk kamu, kamu malah berdiri. Kira-kira ini kurang ajar atau mengagungkan? Hah? Naam. Tanya pada siapapun akan jawab, itu kurang ajar namanya. Baik, sekarang orang-orang soleh tadi adalah ulama, ahli tauhid. Mereka mengajarkan jangan syirik. Murid-muridnya malah menyembah kuburannya. Apa kira-kira? Kurang ajar atau menghormati? Oh, saya menghormati orang soleh. Kalau menghormati orang soleh, ya taati dong. Taati ajarannya, taati ilmunya, nurut dengan fatwa-fatwanya. Mereka para ulama ahlus sunnah pasti akan mengatakan beribadah pada Allah, jangan kepadaku. Sembahlah Allah, jangan menyembah aku. Taqarrublah kalian mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri pada kuburan. Pasti kalau orang saleh mengajarkan demikian. Mengajarkan ayat dan hadis, mengajarkan ucapan Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Pasti ulama tadi akan berkata, kuburan Nabi saja enggak boleh dijadikan sebagai masjid, apalagi kuburanku. Pasti akan berkata begitu, kalau soleh. Kalau kamu kemudian menjadikan kuburannya sebagai masjid, tempat sholat, kamu datang kepadanya beribadah di sana dan sebagainya, dengan alasan menghormati orang soleh ini, kadzab, dusta itu namanya. Kamu justru menentang orang soleh. Kurang ajar pada orang soleh, mengatakan jangan, kamu malah kerjakan. Mengatakan jangan syirik, kamu malah mengerjakan syirik. Berarti kata Ibnu Qayyim, tanaqasuhum fi surati ta'dhim lahum, mengurang-urangi hak mereka, yakni kurang ajar pada mereka, fi surati ta'dhim lahum, dalam bentuk yang seakan-akan menghormati mereka. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akrahu an yu'azzim makhluq hatta yaj'al qabrahu masjidan. Sungguh aku benci, aku tidak suka pengagungan terhadap makhluk hingga menjadikan kuburannya sebagai masjid. Makhafatal fitnah alaih, aku khawatir fitnah atasnya terjadi. Wa 'ala man ba'dahu minan nas, dan fitnah atas orang-orang yang setelah mereka dari manusia. Lihat ucapan Imam Asy-Syafi'i. Yang kita di Indonesia ini banyak bermadhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak suka, aku benci orang mengagungkan makhluk sampai-sampai menjadikan kuburannya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Aku tidak suka, aku benci. Kata Imam Syafi'i, makhafatal fitnah alaih, aku khawatir akan terjadi fitnah atasnya dan atas orang-orang yang setelahnya dari manusia. Qanibirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa para ulama pasti, kalau mereka benar-benar saleh, pasti memperingatkan dari bahaya yang terbesar, yaitu bahaya kesyirikan. Wa mimman 'allala bi syirki musyabahat al-yahudi wan nasara, di antara ulama yang menyebutkan illat dilarangnya salat di kuburan, salat yang ada rukuknya dan sujudnya, di antara yang menganggap bahwa illatnya adalah kesyirikan dan illatnya adalah penyerupaan terhadap Yahudi, penyerupaan terhadap Nasara, di antaranya adalah Al-Akram dalam kitabnya Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Faqala ba'da an dzakara hadits Abi Sa'id, beliau berkata setelah menukil ucapan Abu Sa'id atau hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, setelah menyebutkan hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi berkata, ja'al ju'ilat liyal ardu masjidan sungguh dijadikan untukku bumi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi, atau kuburan dan WC. Wa hadis Zaid ibn Jubair an Dawud ibn al-Husain. Dan juga setelah membacakan hadis Zaid ibn Jubair dari Dawud ibn al-Husain, dari Nafi', dari Ibn Umar, bahwa Nabi bersabda, nahin anis salah, nuhiya anis salah fi sab'i mawatin. Kami dilarang untuk salat di tempat-tempat, tujuh tempat. Di salah satunya dari tujuh tempat yang dilarang salat di sana adalah al-maqbarah. Setelah membawakan hadis ini, berkata al-Asram rahimahullah, qala innama karihatus salah fil maqbarah litashabbuh bi ahli al-kitab. Sesungguhnya dibencinya salat di kuburan karena penyerupaan terhadap ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena menyerupai ahlul kitab. Li'annahum yattaqiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya dan kuburan orang solehnya sebagai masjid. Maka barang siapa dari kaum muslimin yang melakukan hal yang sama, berarti dia menyerupai Yahudi dan menyerupai Nasrani. Inilah sebab kenapa dibencinya untuk salat di kuburan. Khana ibn a'azakumullah, ucapan Imam Syafi'i dan ucapan Imam Al-Asram, kedua-duanya dengan kalimat aku benci, tidak suka dan dibencinya. Sehingga jangan dikira kalau kariha itu artinya makruh. Makruh dalam artian kalau dikerjakan enggak apa-apa, tapi ditinggalkan lebih baik. Itu makruh karohiyatut tanzih namanya. Tetapi makruh istilah salaf, istilah para ulama terdahulu, seringkali bermakna haram. Makruh karohiyatut tahrim. Jadi makruh ada dua, karohiyatut tanzih dan karohiyatut tahrim. Makruh dengan makna tanzih, artinya sebaiknya ditinggalkan. Ada makruh dalam artian haram. Tayyib, kita kira yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan yang dimaksud oleh Al-Azram, makruh karahiyatu tanzih atau karahiyatu tahrim? Hah? Kita harus husnudzan kepada para ulama. Tetapi orang-orang yang memang hatinya sudah beku, kaku, langsung mengatakan makruh hukumnya bukan haram. Makruh berarti gak apa-apa. Makruh itu bukan gak apa-apa. Kalaupun maknanya tanzih, maknanya itu jelek, enggak disukai. Apalagi ini jelas maknanya karohiyatut tahrim. Makruhnya adalah makruh yang haram. Kenapa? Karena beliau menyatakan tidak bolehnya atau dibencinya sholat di kuburan karena menyerupai Yahud. Saya tanya sekarang, menyerupai Yahud itu makruh hukumnya atau haram? Bukan hanya haram, dilaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Hadisnya sudah lewat. La'anallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sungguh Allah melaknat Yahudi karena mengambil kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Apakah menyerupai Yahudi yang dikatakan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai mereka maka dia termasuk golongan mereka, apakah itu makruh? La wallahi, perbuatan yang sampai dilaknat seperti ini tidak mungkin makruh. Kalau makruh enggak akan dilaknat. Kalau makruh enggak akan dicerca oleh Nabi. Kalau makruh enggak akan diucapkan oleh Nabi dengan ucapan-ucapan yang keras sampai dikatakan syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Mustahil. Kalau itu makruh sampai dikatakan sejelek-jelek makhluk oleh Nabi. Siapa yang dikatakan jelek-jelek makhluk? Ketika digambarkan tentang Nasrani yang menjadikan kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Ulaika syirarul khalqi, kata Nabi, mereka itu selek-selek makhluk. Juga hadisnya sudah lewat dalam babnya, alhamdulillah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jelas larangan Rasulullah SAW untuk sholat di kuburan bukan karena najisnya tempat tersebut, bukan. Tetapi karena kekhawatiran kesyirikan. Pertama, dia melakukan kebid'ahan karena diajarkan sholat itu bukan di kuburan tapi di masjid. Diajarkan untuk meramaikan rumahmu dan masjid. Masjid diperintahkan, innama ya'muru masjidallah. Rumah juga diperintahkan oleh Nabi dengan menyatakan jangan jadikan kuburan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bacalah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disuruh untuk membaca Quran di rumah, disuruh untuk salat-salat sunnah di rumah, dan diperintahkan salat-salat wajib di masjid. Tidak ada satu perintah pun yang menyuruhnya untuk di kuburan, bahkan dilarang. Sehingga paling sedikit bid'ah, dan itu akan meningkat, menyeret kepada kesyirikan. Na'udzubillahi minasyirik. Berarti apa illat dilarangnya salat di kuburan? Apa illatnya? Illatnya adalah siyanah, perlindungan dan penjagaan tauhid. Jangan sampai rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan tauhidnya akan rusak sedikit demi sedikit, berakhir dengan penyembahan kuburan. Dan itu sudah terjadi pada sebagian kaum muslimin yang mereka menyembah kuburan, meratap, menangis di sana, meminta kepada si mayit. Dan itu adalah syirik. Na'udzubillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.